kita sedang menuju akhir tahun. Tapi bukan berarti hidup berakhir di ujungnya. Akhir tahun hanyalah sebuah situasi pergantian kepada tahun berikutnya. Tiap tahun kita merenungkannya, tiap tahun kita merayakannya, yang beda hanya tanggal jumlah tahunnya saja. Tapi suasana berakhir tahun dan tahun baru tak pernah berubah. Oleh karena itu jangan sampai kita terjebak dan berpikir kita menuju akhir maka sudah berakhirlah semuanya. Bahkan seringkali kita harus sadar diri ketika tahun berakhir, mengaudit hari-hari menjadi sangat penting. Sejauh mana sebetulnya harga diri yang kita miliki? Maka ketika tahun baru tiba, tumpukan rencana sudah semestinya ada. Dan bagaimana menumbuh kembangkannya? Itulah cara supaya Anda mampu dan bisa menikmati damai dalam kehidupan ini. Ya, orang yang menghargai waktu dan tahu menghitung dan mengisinya, maka orang seperti itulah akan punya damai di kehidupannya. Tak ada penyesalan di sana, karena ia tidak pernah salah memakai waktu yang ada. Semua sudut diperhatikannya, tak hanya pekerjaan tapi keluarga. Tak berhenti di sana, persahabatan jadi kepedulian, kebersamaan dalam perbedaan pun mewarna-warninya. Maka menuju akhir tahun melukis tahun yang baru menjadi sangat indah. Siapkan diri, jangan salah melangkah. Semoga akhir tahun kita tutup dalam kebahagiaan, tapi dia tidak berakhir. Kita menambah kebahagiaan berikutnya. Bersama saya, Bigman Sirait.